Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan seperti biasanya, setorkan terlebih dahulu matanya yang kemarin 1920 itu ya. Tafadhal. Naam. Naam. Ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan halaman 99. Insyaallah kita baca sedikit saja selesaikan pembahasan ini. Qala asy-syarih wa sabahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau, fal khulasatu anna al-fi'la al-mudari'a yu'rabu illa fi halain. Kesimpulannya kata beliau, bahwasanya fi'il mudhari' itu mu'rab kecuali di dua keadaan. Itu kaidahnya ya. Jangan sampai tertukar. Kalau fi'il madhi semuanya mabni, fi'il amr semuanya mabni dan tidak punya mahal dalam i'rab. Tapi untuk fi'il mudhari' ini khusus dua keadaan ini, walaupun mabni tapi dia punya mahal dalam i'rab, itu bedanya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tebak-tebakan misalkan, apakah ada mabni fi'il yang mabni tapi punya mahal dalam i'rab, kita katakan ada. Itu fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Paham ya? Ternyata ungkapan yang tepat bukan nun niswah ya, walaupun selama ini masyhurnya pakai itu. Tapi nunul inas itu lebih tepat. Nanti akan beliau sebutkan alasannya kenapa. Mafhum ya? Wa illa pada asalnya nunul inas, nun niswah itu sama. Cuman ungkapan yang tepat itu apakah dengan nunul inas, dengan al inas atau dengan niswah. Itu beliau nanti akan sebutkan faedahnya di situ. Mafhum ya? Nah nanti yang tepat apa? Yang tepat apakah niswah ataukah barakallahu fiik inas. Kita lihat dulu. Al-halul ula, keadaan pertama, idza tasalat bihi nun tauqid al-mubasyirah, apabila bersambung dengan nun tauqid secara langsung. Sudah kita lewati makna secara langsung itu tanpa ada penghalang. Penghalang-penghalangnya apa kemarin? Bisa wawul jamaah atau alif tasniyah atau ya al-muannatsah al-mukhatabah. Wa kalimatul mubasyirah ziyadatun fil idhah. Ungkapan atau nah perkataan al-mubasyirah itu ada tambahan untuk menjelaskan, hanya tambahan penjelasan. Mafhum wa illa cukup kalau disebutkan idza tasrat bihi nun tauqid maka dia mabni, cuman ditambahkan lagi biar tambah jelas gitu. Kapan mabninya itu? Kalau bersambung langsung. Yakni law hadafnaha lam yadur. Maksudnya kalaupun seandainya kita buang lafaz mubasyirah itu enggak membahayakan. Mafhum? Li'anna qaulana idza tasrat bihi yakfi. Karena ucapan kita apabila bersambung dengannya cukup. Bersambung berarti langsungan. Mafhum? Naam. Cuman dikuatkan dengan al-mubasyirah agar semakin jelas, oh ternyata bersambung langsung gitu ya. Bukan bersambung tapi ada penghalangnya. Mafhum soalan ini ya. Al-halul tsaniyah. Al-halul tsaniyah. Keadaan yang kedua. Ini juga ada faedah. Hal itu yudzakkar wa yu'annas. Hal. Lafaz hal itu yudzakkar wa yu'annas. Bisa mudzakkar bisa mu'annas. Kadang hadhihi halun, hadha halun, hadha halu fulan, dhalika halu fulan, misalkan, hadhihi halun boleh. Mafhum? Al-halatul ula boleh. Al-halul awal, al-halul ula juga boleh. Mafhum insyaAllah? Naam. Yang kedua, idza tasalat bihi nunul inas, apabila bersambung dengan nunul inas, wal murad nunul mu'annas, yang diinginkan dengan nunul inas, ada nun al-mu'annas. Paham ya? Nun al-mu'annas yadhabna antunna anti yadhabna antunna tadhabna hunna yadhabna. Itu nunul inas, nun yang menunjukkan apa? Mu'annas, jamak. Mafhum? Naam. Antunna tadhabna an itu hunna yadhabna walanakul nunul niswah. Ya kan ini faedahnya agar kita dapat faedah di sini. Wala naqul nun niswah. Kita tidak mengatakan nun niswah. Kenapa? Li'anna minal mu'annas ma huwa niswatun, dikarenakan ada dari kalangan mu'annas yang dia itu niswah. Niswah itu adalah para wanita. Kabanat Adam, seperti anak-anak wanita Adam alaihissalam. Niswah mereka. Na'am. Wa minhum ma laysa biniswatin. Kemudian ada di antara mu'annas yang bukan niswah, bukan apa? Bukan para wanita. Paham ya? Seperti ghanam. Al-ghanam kambing. Nah, barakallahu fiik. Nah, kambing, bisa betina, bisa jantan. Paham ya? Nah, kemudian wan nakhl. Nakhl apa? Pohon kurma kan? Nah, barakallahu fiik. Kama fi qouli ta'ala wan nakhla basiqatin. Nakhl, lafadznya nakhl tapi setelahnya basiqatin, jam mu'annas salim. Bisa dipahami ya? Fannakhlu mu'annathun wa ma'a dhalik laysa biniswatin. Walaupun nakhl itu adalah mu'annas tapi dia bukan apa? Bukan niswah, bukan para wanita. Mafhum maksudnya? Ewa. Jadi lebih tepat menggunakan ungkapan nunul inas untuk wanita yang dari kalangan manusia, bisa betina, bisa tumbuh-tumbuhan atau yang semisalnya atau hewan, kalau itu mu'annas bisa. Masuk ya. Nah, barakallahu fiik. Cuman seringnya barakallahu fiik, nah, nunul inas ini digunakan untuk sesuatu yang nah barakallahu fiik berakal dari kalangan mu'annas. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Fakullu niswatin inasun. Maka setiap niswah itu inas. Walaysa kullu inasin niswah. Dan setiap yang inas, inas itu niswah, tidak mengharuskan. Setiap niswah itu inas, tapi tidak setiap inas niswah. Karena inas, mu'annas, ada yang apa? Hewan, ya enggak? Ada yang manusia, tubuh-tubuhan pun juga ada mu'annas. Kan itu? Nah, jadi ungkapan selama ini kita ungkapkan nun niswah itu untuk memahamkan aja. Nun niswah. Wa ilah yang tepat, nunul inas. Idza tasla bihi nunul inas. Mafhum insyaAllah? Naam. Wa li hadza qala al-mu'allif, oleh karena ini mu'allif mengatakan nunu inasin, bukan nun niswatin, nun inasin. Wa lam yaqul nun nisa'in. Dan beliau tidak mengatakan nuni nisa'in. Mafhum? Karena apa barakallahu fi? Karena apa? Karena lebih mencakup inas itu. Saya pahami ya. Manusia yang dari kalangan manusia yang mu'annas juga masuk, hewan pun masuk, tumbuh-tumbuhan pun kalau ada mu'annas masuk juga. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Secara global seperti itu. Walau qala nun nisa'in, kalau seandainya beliau mengatakan nun nisa, nun nisa'in la sarat atyak, niscaya akan lebih sempit keadaannya. Kenapa? Karena hanya seakan-akan untuk perempuan dari kalangan manusia gitu loh. Paham? Naam. Kalau beliau mengatakan wa nun nisa'in berarti kan sempit. Sempit maksudnya bagaimana? Dari kalangan hewan enggak masuk. Iya enggak? Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan enggak masuk. Tapi kalau nunun inas, umum enggak ini? Umum enggak Abdullah? Ewa, seperti itu. Umum. Kata beliau, misaluhu, contohnya kayarukna manfutin. Nah, contohnya adalah kayarukna manfutin. Yarukna di sini adalah mereka para wanita membuat takut orang yang terfitnah. Itu. Mengapa demikian? Karena kalau laki-laki terfitnah dengan perempuan itu berbahaya. Paham ya? Kalau sudah terfitnah dengan wanita berbahaya. Fanisa yurawi'na manfutina bihinna, ya kan? Maka para wanita itu membuat takut orang yang terfitnah dengan mereka. Dari kalangan laki-laki. Kenapa? Karena hatinya kalau sudah terfitnah itu membuat dia tergila-gila dengan wanita tersebut. Sulit untuk diredam. Paham ya? Kita lihat sini biar tambah jelas. Li'annahu yakhafu minhunna. Dikarenakan lelaki itu, orang terfitnah tersebut takut dari mereka. Paham ya? Nah, takut, khawatir dari para wanita tersebut. Li'annahunna ya'khudna qalbah. Dikarenakan mereka para wanita itu bisa mengambil hatinya. Ya enggak? Mengambil hati lelaki tersebut atau orang yang terfitnah tersebut. Fayamshi wara'ahunna, akhirnya orang yang terfitnah tersebut pun berjalan di belakang mereka. Terfitnah. Kemana ada perempuan tersebut yang dia sudah terfitnah ini diikuti sama dia. Ke kanan dia ikut kanan, ke kiri ikut kiri. Paham ya? Bahkan pergi kemana pun dia ikutin juga. Wa fi'lan, kata beliau, dan benar kata beliau. Hada, seperti ini huwal waqi', itulah realitanya. Paham ya? Wa fi'lan, dan benar seperti ini, hada huwal waqi', inilah realita kenyataannya. Kalau sudah terfitnah seperti itu. Nas'alullah al-afiyah, kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan. anna man futina bin nisa ukhina qalbuh, bahwasanya barang siapa yang terfitnah dengan wanita maka akan diambil hatinya. Paham maksudnya? Kalau lelaki yang terfitnah tersebut sudah diambil hatinya, dia mau tidur pun sulit dia. Terfikir terus, terfikirkan di benak pikirannya fulanah bintu fulan misalkan. Wallahu billah ya. Naam. Karena kita lewati bersama-sama bahwasanya fitnah yang paling dahsyat melanda lelaki fitnah apa? Wanita. Hadisnya siapa itu? Usamah bin Zaid muttafaqun alaih, ya kan? Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Kemudian dalam hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu juga muttafaqun alaih, iyyaka wadkhula 'ala an-nisa, faqala rajulun minal anshar ya Rasulullah afarat al-hamwa, qala al-hamu al-maut. Itu menunjukkan fitnah wanita itu luar biasa dahsyatnya. Naam. Beliau sebab sebutkan di sini kan ada kaitannya. Beliau sebutkan di sini karena ada kaitannya. Wa sara yamshi kal bahimah, akhirnya dia berjalanlah seperti bahimah, binatang ternak. Mengekor, ngikutin terus. Jadi wanita itu mau kemana dia ikutin terus. Dia pantau terus, dia monitor terus sama ya. Dia awasi terus seperti itu. Karena terfitnah. Nah, sudah diambil hatinya. Hatinya sudah termakan fitnah tadi itu. Walihada haddaran Nabi SAW, oleh karena ini Rasulullah SAW memperingatkan min fitnatin nisa, memperingatkan dari fitnah wanita. Faqal ittaqun nisa'a fa inna awwala fitnati bani Israil kanat nisa. Jagalah diri kalian, jauhilah oleh kalian fitnah para wanita. Karena sesungguhnya fitnah pertama kali yang melanda bani Israil adalah fitnah wanita. Mafhum? Na'am barakallahu fi, seperti itu. Jadi berbahaya sekali. Yang paling terbaik, yang paling selamat adalah menjauhkan diri dari fitnah, bukan menjerumuskan diri dalam fitnah. Inna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan wa laman ibtuliya fasabara fawaha. Hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Hadis Ibnu Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Na'am. Orang yang bahagia itu orang yang jauhkan dari fitnah. Nah, di sini karena ada kaitannya beliau menyebutkan dalil-dalil dan penjelasan ini. Kaya ru'na man futin. Seperti para wanita, ya ru'na. Hunna ya ru'na. Hunna ya ru'na. Paham ya? Seakan-akan gitu. Mereka itu membuat takut orang yang telah terfitnah. Khawatir gitu ya. Nah, barakallahu fi. Mafhum? Wa Ibnu Malik rahimahullah ta'ala yaqul ya ru'na man futin tahdhiran min iftitan bihinna. Ucapan yang disebutkan bahwasanya mereka adalah para wanita tersebut. Para wanita mereka, na'am barakallahu fiik, na'am, merasa khawatir atau takut dari orang yang terfitnah. Karena apa? Ini makna yang makna juga nih ya. Karena kalau ada laki-laki terfitnah, pasti perempuan itu kemana aja diikutin itu loh. Sehingga mereka juga merasa takut. Paham ya? Bisa juga kalau dengan makna yang nyurawek tadi, membuat takut tadi itu juga bisa. Nah, karena kalau barakallahu fi, na'am, kalau seorang laki sudah terfitnah akan diambil hatinya, termakan hatinya sehingga kemanapun dia tidak akan bisa tenang. Tahdhiran minal iftitan bihinna, ya kan, peringatan dari apa? Na'am, terfitnah dari dengan mereka. Dikasih peringatan sini. Wal mu'allif lam yumatsil li nun tauqid, mu'allif di sini dalam pantun beliau tidak memberikan contoh untuk nun tauqid. Waqad masalna laha sabiqan, sungguh kami telah berikan contoh pada pertemuan yang telah lalu. Ya enggak, di dalam matan itu kan beliau menyebutkan tanpa nun taukid situ. Ya kan? Nah, maksudnya tanpa nun taukid maksudnya enggak menyebutkan contohnya. Ya kan? Min nuni taukidin mubasirin wa min nuni inatsin kayarukna manfutin. Contoh hanya untuk apa? Nun inas. Ya enggak? Nun taukidnya enggak contohkan, tapi Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau telah menyebutkan contoh-contohnya pada pertemuan yang telah lalu. Wa inna ma masalan nunil inas faqat faqal, akan tapi beliau hanya memberikan contoh untuk nun inas saja seraya berkata ya ru'na man futin. Wa aslu ya ru'na ya ru'. Aslinya ru'na itu ya ru'u. Paham ya? Bil wawi. Lakin lamma bunyal fi'l ala sukun, tapi kalau fi'l, tapi tatkala fi'ilnya sudah dibenikan ala sukun litisalim nun niswah iltaqa sakinan. Karena bersambungnya nun niswah maka bertemunya dua sukun, wawu sukun. Kemudian apa? Naam ainnya juga sukun. Mafhum? Sehingga dibuanglah apa? Wawunya. Faham ya? Naam. Yaitu al-wawu wal-ain. Fahudifatil wawu, maka dibuanglah wawunya. Li'anha harful harful mim, dikarenakan wawu termasuk harful lin. Wawu, alif, ya. Wa idzal taqa sakinan, dan apabila bertemu dua sukun, wa kana al-awwal harful lin, yang pertama itu huruf lin, wajib hadfu, wajib dibuang wawunya. Wa hadhi qa'idatun tsabitatun kama sabaq, ini adalah kaidah yang telah ditetapkan pada pertemuan yang telah lalu. Bisa dipahami ya? Jadi yang berhak untuk dibuang, yang pantas untuk dibuang wawunya itu. Wa fi i'rabi ya'runa man futin yaqul ya'runa fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukun litisali bi nun al-inas fi mahalli raf'in. Na'am. Kenapa fi mahalli raf'in? Karena tidak ada penasab, tidak ada penjazam yang mendahulunya. Jadi ini termasuk tempat yang apa tadi? Fi'il yang mabni tapi punya mahal. Karena seringnya itu kalau fi'il mabni enggak punya mahal seringnya. Fi'lun madhin mabni al-fath la mahalla lahu min al-i'rab, fi'il amr mabni 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Nah, untuk fi'il mudhari' dua keadaan ini, walaupun dia mabni, dia punya mahal dalam i'rab, punya kedudukan dalam i'rab. Kenapa kok beda ya? Karena hukum asalnya fi'il mudhari ini mu'rab, itu hukum asalnya. Bisa dipahami ya? Ketika dia keluar dari asal, ya otomatis untuk mengembalikan ke asalnya lagi, dia dapat hukum ya fi mahal. Mahum esan. Nah. Wa nun dhamirun muttasilun mabni al-fathhi fi mahalli raf'in fa'il. Naam, yaruna nunnya dhamirun muttasilun mabni al-fathhi fi mahalli raf'in fa'il. Bedakan nun nunul inas dengan nunut taukid. Kalau nunul inas itu ya apa? Dhamirun isim dia. Kalau nunut taukid adalah harfun la mahala min al-i'rab. Naam. Berikutnya, wa man ismun mausulun mabni al-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Yaruna man. Paham ya? Yaruna man. Man di situ isim mausul dia. Paham ya? Isim mausul mabni ala sukun nam fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Paham ya? Berarti kembali ke para wanita itu yang takut, yang khawatir. Para wanita tersebut takut, khawatir terhadap fitnah orang yang terfitnah. Karena kalau seorang laki sudah terfitnah, terambil hatinya, dia akan ngikutin terus, ngikutin para wanita tersebut, sehingga para wanita takut. Faham Abdullah? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Futin, mafutin, fi'il madin, mabniyun lima liusam mafa'iluh. Atau dikatakan apa? Fi'il madin, mughayyar as-sighah. Fi'il madin, mughayyar as-sighah. Wal jumlah silatul mausul. Jumlah silatul mausul mana? Jumlah silatul mausul mana? Mana Ihsan? Silatul mausul itu mana? Yang mana? Futin. Karena ini mausul ismi, butuh apa? Silah dan butuh a'id. Ada itu. Naam. Wal fi'lu yaruna mabniyun 'ala sukun. Wa li hadza taqul hunna yaruna man futin. Mereka para wanita takut terhadap apa? Orang yang terfitnah. Wa taqul lam yaruna man futin. Wa taqul lan yaruna man futin, enggak berubah sama sekali. Ya kan? Semuanya yaruna. Tatawala 'alaihi al-huruf. Hurufnya sama. Paham ya? Semuanya beruntun sama. Paham ya? Enggak berubah sama sekali. Nunul inas enggak berubah sama sekali. Ma'a ma'a dzalik la yataghayyar, bersamaan itu na barakallahu fi tidak berubah sama sekali. Li'annahu mabniyun 'ala sukun. Karena dia mabni 'ala sukun, kemasukan lan juga enggak berubah, kemasukan lam juga enggak berubah, cuman fi mahalli. Kalau kemasukan lan fi mahali nasbin, kalau kemasukan lam fi mahali jazmin. Kalau enggak kemasukan lan wala lam fi mahali raf'in. Mafhum insyaallah Abdullah? Ya, na'am. Wa mithlu aidha, dan yang semisalnya juga, yu'allimna wa yalbasna ma'rufa lana, ini jelas. 'Allama yu'allimu ta'liman yu'allim. Yu'allim berarti yang yu'allimna, hunna yu'allimna. Paham ya, mu'allim itu beda dengan muta'allim. Kalau mu'allim itu pengajarnya, muta'allim itu santrinya. Paham ya? Nam ta'allama ya'allamu ta'alluman, Allah 'allama yu'allimu ta'liman, kan itu. Yu'allimna wa yalbasna. Fa kullun minhumā fi'lun mudhāri'un mabniyyun 'ala sukun liittisālihi bi nūnin niṣwah, wan nūnin niṣwah dhamīrun muttasilun mabniyyun 'ala fathhi fi mahalli raf'in fa'il ma'ruf, insyaallah ya. Itulah beda nun niṣwah dengan nun taukid. Kalau nun niṣwah dia itu nam dhamir isim punya mahal, tapi kalau taukid harfun mabni tidak punya mahal dalam i'rab. Bisa dipahami? Wa na'am. Untuk pertemuan yang akan datang, setorkan matanya itu, tak bacakan dulu matanya. Matan 2122 itu. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haythu wasakinu kam. Pembahasan seputar apa? Huruf. Fi'il kita clearkan, kesimpulannya barakallahu fiik, semua fi'il hukum asalnya, semua fi'il ya. Naam, hukum globalnya mabni. Madi mabni semuanya. Paham ya? Amr mabni semuanya kecuali mudhari. Kalau mudhari hukum asalnya apa? Mu'rab, kecuali dua dalam dua keadaan. Ketika bersambung dengan nun taukid secara langsung dan ketika bersambung dengan nun apa? Nun inas. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah.